Hey, jumpa lagi bersama kami, DJ Prajaz Bass Gang Israel featuring DJ Ongun Style. Walau Koli Musik Spek, mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat mendengarkan. Salam jumpa dan jumpa lagi, bersama saya DJ Prajaz Bass Gang Israel. Selamat mendengarkan. Prajaz Production. Hey, salam jumpa dan jumpa lagi bersama saya, DJ Ongun Style. Selamat mendengarkan. Prajaz Production. Hey, salam jumpa dan jumpa lagi bersama saya, DJ Ongun Style. Selamat mendengarkan. Mixing Production.